من الله نستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيا ايها الاخوان اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون kaum muslimin sidang jumat yang dimuliakan Allah. Sama-sama kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan kurnia-Nya sehingga kita dapat melaksanakan salat jumat bersama-sama. Selawat dan salam mudah-mudahan tetaplah kepada kita kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, kerabatnya sampai yang mulia. Selanjutnya kita perlu bersyukur karena pada hari ini kita umat Islam seluruh penjuru dunia telah dapat melaksanakan sholat Idul Fitri sebagai pertanda berakhirnya perintah atau kewajiban puasa yang telah kita laksanakan sebulan penuh. Kita berdoa bersama, mudah-mudahan puasa yang telah kita laksanakan beserta amal yakin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita sekalian akan mendapatkan pahalanya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, karena ini adalah bulan Idul Fitri, maka asyik selalu ibadah mengucapkan innal alimin wal fadhil. Mohon maaf lahir dan batin. Saat Idul Fitri ini kita dianjurkan untuk saling mendoakan dan saling memaafkan antara sesama kita, baik secara langsung maupun lewat SMS dengan ucapan selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Selain itu pula ada yang ungkapan yang sering kita dengar, yaitu jazakumullahu khairan minal aalimina wal-faridin. Semoga Allah memasukkan kita dalam golongan orang yang kembali kepada fitrah dan memperoleh kemenangan. Kita mungkin akan bertanya, mengapa hari raya setelah puasa disebut dengan Idul Fitri? Apa makna Idul Fitri itu? Dalam bahasa Arab, Idul berarti kembali dan Fitri berarti kesucian. Dengan demikian, Idul Fitri berarti kembali kepada kesucian, sebab asal kesucian manusia adalah suci dan tak berdosa. Namun dalam perjalanan hidupnya di dunia ini ada saja kealpaan, kehilangan dan kesalahan. Oleh karena itu, orang yang beridul fitri adalah orang yang berusaha menyucikan jiwanya dengan cara menghapuskan dosa-dosanya, baik dosa kepada Allah maupun dosa kepada sesama manusia maupun dosa kepada alam. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, hari raya yang menandai berakhirnya ibadah puasa Ramadan disebut Idul Fitri yang berarti kembali kepada kesucian. Hal itu berarti siapa saja yang berhasil melaksanakan ibadah puasa dengan penuh keimanan dan mawasir atau keimanan waktu sabar, dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni Allah sehingga seolah-olah ia kembali menjadi bayi yang suci dan bersih tanpa dosa, sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa setiap bayi itu dilahirkan dalam keadaan suci. Jika direnungkan secara mendalam, bayi memang memiliki sifat-sifat yang patut dicontoh oleh orang dewasa. Paling tidak ada 5 sifat menonjol pada bayi. Yang pertama, bayi itu suci sehingga semua perilakunya senantiasa mengandung rasa kasih sayang. Bahkan dalam hadis yang lain, Nabi menyatakan bahwa bau tadi adalah bagian dari pewangi surga. Bau kecil, hujan keras yang berdatang. Adapun yang kedua, bayi tidak membedakan. Sekalipun ibunya miskin dan berwajah jelek, si bayi tetap lebih lengket dengan ibunya daripada orang lain, meskipun lebih kaya dan cantik. Sedangkan yang ketiga, bayi senantiasa tidur. Ia akan menangis manakala lapar atau haus dan akan diam ketika kenyang. Tidak cuma sebaliknya. Yang keempat, bayi tidak mempunyai rasa dendam. Meskipun bayi menangis sejadi-jadinya, tatkala ditinggal ibunya untuk suatu keperluan, namun begitu ibunya kembali, si bayi langsung menyambut kehadiran sang ibu dengan penuh kegembiraan. Ia tidak menyimpan dendam walaupun tadi sang ibu meninggalkannya. Sedangkan yang kelima atau yang terakhir, bayi tidak teratak. Bayi hanya makan dan minum sesuai keperluan. Bayi tidak pernah menyentuh susu ibunya lebih dari yang dibutuhkannya. Kalau begini, yang dilarang apa? Dari kelima sifat bayi di atas, nilainya perlu kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari agar kita benar-benar termasuk minal a'idina wal ba'idin, yakni golongan orang-orang yang kembali kepada kesucian dan memperoleh kemenangan dalam berperang melawan hawa nafsu. Kau mesti sidang jemaat yang berbahagia. Demikianlah khotbah singkat yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita sekalian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafii khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواسوا بالحق وتواسوا بالصبر. بارك الله في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والحديث. أقول قولي هذا وأستغفر إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم وزد عنه وتفضل وبارك وكذلك أطمئنك يا جوز عباد سيدنا مولانا محمد وعند الصحابة رسول الله أجمعين. Yang mengumumkan dan terus, meskipun Allah yang tertutup, اشكروا على الانعام التي يرثكم ولا ذكر الله اكبر. الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. حي على الصلاه حي على الفلاح. قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه Yeah. Thank you. Amen.